yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam Al-Qur'an itu, di dalam ajaran tersebut terdapat banyak pertentangan, banyak perselisihan, banyak kontradiksi dan idtirab, kerancuan. Artinya bahwa ketika ajaran ini dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Ahad yang Maha Esa, maka tidak ada di dalamnya kontradiksi, tidak ada tanakud di dalamnya, dan juga tidak ada idtirab, kerancuan. Oleh sebab itu, para ulama menetapkan suatu kesimpulan bahwa at-tanakud wal idtirab, tanakud, kontradiksi, dan idtirab, kerancuan dalam suatu pendapat, itu merupakan dalilul butlan, dalil batilnya suatu pendapat tersebut. Kenapa? Karena kalau seandainya pernyataan, pendapat, atau pemahaman tersebut berasal dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mungkin ada di dalamnya pertentangan, perselisihan, tanakud dan idtirab. Allah Subhanahu wa taala ketika mencela orang-orang kafir, Allah mengatakan innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kalian benar-benar di dalam pernyataan yang saling bertentangan. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mengukur suatu pemahaman, karena banyak sekali zaman sekarang ini orang melontarkan pendapat-pendapat, melontarkan syubhat-syubhat, melontarkan pernyataan-pernyataan dalam rangka membuat keraguan, maka sebenarnya cukup kita untuk mengetahui bahwa suatu pernyataan atau pendapat atau lontaran tersebut merupakan lontaran yang batil, cukup kita membandingkannya dengan nas-nas qat'i yang ada. Kalau ternyata bertentangan, maka itu merupakan kebatilan. Atau justru di antara pernyataan-pernyataan yang dimiliki orang tersebut terdapat pertentangan antara pernyataan sekarang dengan pernyataan kemudian, maka itu menunjukkan kebatilan. Karena kalau seandainya hal tersebut muncul dari wahyu, dari manhaj yang sahih, tentu tidak mungkin terdapat pertentangan di dalamnya. Contohnya, orang-orang ketika ingin membela-bela orang kafir, membela-bela para thagut supaya tidak dikafirkan, supaya tetap dihukumi sebagai orang muslim, mereka sering membawa asar tentang Usama ibn Zaid yang membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Terus dia mengatakan bahwa orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh dibunuh. Artinya juga orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan. Ini adalah pernyataan dia. Kalau seandainya pernyataan ini benar, tentu seandainya pernyataan ini tidak berdasarkan dari wahyu, tentu tidak mungkin bertentangan dengan wahyu yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang ayat-ayat riddah. Innal ladzina rusaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Tentang ayat riddah. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini juga tentang ayat riddah. Allah juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini juga tentang ayat adanya riddah. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Ini juga tentang ayat riddah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Sedangkan definisi orang murtad adalah orang yang man yakfuru ba'da islamihi. Adalah orang yang menjadi kafir setelah dia muslim. Sedangkan orang tidak menjadi muslim kecuali setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, seandainya dia melakukan kekafiran, dia menjadi orang kafir. Artinya, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, kalau seandainya melakukan kekafiran yang nyata, maka dia dikafirkan. Oleh sebab itu kesimpulan orang yang mengatakan bahwa dari asar Usama ibnu Zaid itu tidak, kita tidak boleh mengkafirkan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, apapun perbuatan yang dia lakukan, itu merupakan kesimpulan yang salah. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan nas-nas yang ada. Artinya kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang batil. Kenapa? Karena kalau seandainya kesimpulan tersebut kesimpulan yang benar, tentu tidak mungkin bertentangan dengan nas-nas yang lain. Oleh sebab itu, kita bisa mengetahui kebatilan suatu pendapat itu dari adanya tanakud dan adanya iltirab. Kalau pada zaman sekarang, orang ketika menuduh daulah Islamiyah, kadang sebagian mengatakan antek Iran. Orang Saudi, penguasa Saudi menuduh daulah Islamiyah sebagai amil, sebagai agen atau bentukan umpamanya Iran. Orang Iran menuduh daulah Islamnya sebagai bentukan Wahabi Saudi. Orang-orang sahawat menuduh daulah Islamnya sebagai bentukan Israel, sebagai bentukan Amerika. Amerika sendiri mengatakan bahwa daulah Islamnya adalah ingin menegakkan khilafah yang membahayakan kepentingan Barat. Ini apa, semua pernyataan ini di antara orang-orang kafir tersebut apa? Kontradiksi di antara mereka. Ini mengatakan antek Saudi. Saudi mengatakan ini antek Iran. Ini mengatakan antek Israel. Israel mengatakan daulah Islamnya adalah bahaya bagi Israel. Sahawat mengatakan daulah Islamnya adalah bentukan Amerika. Amerika mengatakan bahwa daulah Islamnya ancaman paling besar terhadap kepentingan Amerika dan lebih berbahaya daripada Al-Qaeda. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kalian benar-benar dalam pernyataan yang saling bertentangan, saling kontradiksi. Itu menunjukkan apa? Ketika orang tidak berpegang kepada landasan yang benar, maka dia akan melontarkan apa? Pernyataan-pernyataan yang kontradiksi. Dan itu cukup sebagai apa? Dalil butlan. Dalilnya kebatilan lontaran tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang yang membenci daulah Islamiyah. Jadi adanya tanakud, adanya kontradiksi di dalam suatu tuduhan, apalagi dalam kaitan dengan masalah ajaran, itu merupakan dalil batilnya pendapat tersebut. Jadi kita tidak usah susah ketika menilai suatu pendapat, suatu pemahaman, suatu akidah, suatu manhaj yang dianut oleh orang tertentu atau oleh kelompok tertentu, cukup kita melihat kontradiksi yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena kalau seandainya berasal daripada Allah, manhaj tersebut dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sematan tersebut dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan adanya insijam, keselarasan antara satu sama lain. Tidak mungkin adanya tanakud dan adanya ibtirab di antara hal-hal tersebut. Jadi hal ini merupakan kaidah baku bahwa adanya tanakud, adanya iltirab, adanya kontradiksi, dan adanya kerancuan itu merupakan dalil batilnya suatu pernyataan atau suatu pendapat. Karena Allah mengatakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan karena kita tidak mengetahui apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang bertentangan dengan nas-nas Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika suatu pendapat orang dilontarkan, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mentadaburinya, untuk mengamatinya, untuk mempelajarinya. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Makanya ketika orang mendapatkan kebingungan ketika menghadapi suatu syubhat, suatu lontaran, maka cukup sebenarnya dia itu apa, mengkaji nas-nas wahyu baik Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu umpamanya capek-capek kalau seandainya hal tersebut kaitan dengan prinsip, karena prinsip adalah sesuatu yang dijabarkan oleh nas secara jelas, tidak ada kesamaran. Dengan merujuk kepada nas Al-Qur'an atau hadis, apalagi kaitan dengan masalah permasalahan tauhid, karena semuanya sudah jelas dalam Al-Qur'an, maka orang tidak mungkin mendapatkan kesulitan. Jadi adanya ketidaksinkronan antara suatu pendapat yang dilontarkan oleh orang-orang maka itu menunjukkan apa kebatilan suatu pendapat tersebut. Jadi at-tanaqud wal-idtirab dalilul butlan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak Al-Qur'an memerintahkan kita untuk menggunakan pikiran kita, untuk menggunakan akal pikiran kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menuduh, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang kafir itu tidak tidak memiliki akal. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun? Nyahlah kalian dan apa yang kalian ibadati selain Allah. Apa kalian tidak berakal? Allah Subhanahu wa taala menafikan akal bagi orang-orang kafir. Mereka mengatakan laukunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Seandainya kami mendengar, mendengar yang sampai kepada hati yang dengannya ada inqiyad dan istislam kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kami mendengar dan kami memahami akal, pakai akal kami, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan dari orang kafir akal. Akal itu ada di dalam hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki akal, memiliki qulub, hati, tapi mereka tidak memahami. Orang memahami itu dengan hati. Kalau ma'rifah, pengetahuan adanya di otak. Otak, tapi ilmu yang menghasilkan inqiyad dan istislam itu adanya dalam hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala menafikan hati dari orang kafir. Mereka punya hati, dalam arti mereka punya hati sarongga, tapi mereka tidak apa? Tidak memahami. Karena orang memahami itu dengan hati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menggunakan akal untuk berpikir, dikarenakan wahyu atau an-naqlu tidak mungkin bertolak belakang dengan al-aql, dengan akal yang sehat. An-naqlu as-sahih, naqal atau nas yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Ketika ada akal yang sehat kemudian bertentangan dengan nas, maka bisa jadi nas tersebut tidak sahih atau dilalahnya tidak sahih. Karena nas yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal yang salim, akal yang sehat. Ketika ada nas yang sahih, yang sahih bertentangan dengan pikiran orang tertentu, maka pasti pikiran tersebut yang tidak benar. Akal yang digunakan tersebut tidak benar. Karena tidak mungkin bertentangan antara al-aqlu as-sahih, al-aqlu as-salim dengan an-naqlu as-sahih as-sharih. Ketika ada akal yang sehat, terus ada nas yang bertentangan dengannya, maka nas tersebut bisa jadi tidak sahih atau tidak sahih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menggunakan akal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi. Kalau seandainya akal itu tidak manfaat, akal yang sehat tidak manfaat, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk mentadabburi. Oleh sebab itu, akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan nas yang sahih dan sharih. Oleh sebab itu, para ulama menetapkan kalau ada nas yang sahih, yang sharih, terus bertentangan dengan pikiran orang, maka pikiran tersebut yang tidak sehat. Karena nas atau wahyu tidak membawa sesuatu yang mustahil menurut akal, akan tetapi nas itu datang dengan sesuatu yang membuat akal terkagum-kagum atau terheran-heran. Kalau akal tidak memahami sesuatu, karena memang kemampuan akal tidak bisa untuk menjangkaunya. Sebagaimana pandangan manusia, mata manusia tidak bisa di dunia ini melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin di dunia ini orang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala apa untuk meminta untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, arini anzur ilaika, Allah mengatakan lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat di dunia ini. Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, tapi lihatlah gunung itu, kalau dia tetap tegar maka kamu akan bisa melihat aku, kata Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, tatkala Allah menampakkan diri kepada gunung maka gunung itu langsung goncang. Jadi gunung saja, makhluk yang paling besar di bumi ini tidak kuat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, apa gerangan dengan manusia yang lemah. Oleh sebab itu ketika ada hal-hal yang tidak dipahami oleh akal, itu bukan tidak masuk akal, akan tetapi akal tidak sampai untuk bisa menguasainya. Karena nas itu tidak membawa sesuatu yang mustahil menurut akal, tidak datang dengan sesuatu yang mustahil menurut akal, akan tapi datang dengan sesuatu yang membuat akal terheran-heran. Makanya akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan nas yang sharih, yang sahih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka Sami'un Qaribun Mujibu Da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin, wa ahlikil kafarata wal murtaddin, wa dammir a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi daulatil Islam, Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim, Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim, Allahumma ansur ad-dawlatal islamiyyata ala man nawaha wa ala man adaha ya rabbal alamin, Allahumma ansurha nasran mu'azzaran min indika ya rabbal alamin, Allahumma ansurha nasran mu'azzaran min indika ya rabbal alamin. Allahumma alayka bi amrika wa khulafaiha wa man awanaha fi harbi dawlatil islam ya rabbal alamin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jisunaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa aqimish shalah. Allahu akbar.